Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam terakhir dari bulan Rabi'inil Akhir, malam ke-29 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita masih di bab ke-17 dan masih pada hadis yang sama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sifat-sifat yang apabila seorang muslim berperangai dengannya maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan sifat yang pertama yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dijadikan oleh hamba tersebut sebagai dua pihak yang lebih ia cintai dibandingkan keduanya, yang lebih ia cintai. Maka kecintaan dia terhadap dirinya, kecintaan dia terhadap keluarganya, ini semua dikalahkan dengan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Allah dan Rasulnya berada di bawah kecintaan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita sempat masuk kepada sifat yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang muslim mencintai muslim yang lainnya, ketika seorang muslim mencintai mukmin yang lainnya, la yuhibbuhu illa lillah, yang tidaklah kecintaan tersebut dia bangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah makna global dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, la yuhibbu aw ay yuhibbal mar'a, ketika seorang itu mencintai muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya. Jadi tidak masuk ke dalamnya deretan orang-orang al-kuffar. Dan telah kita jelaskan pula bahwasanya al-mahabbah terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah al-haqiqiyah dan yang kedua adalah at-tabi'iyah. Sehingga secara tabi'i, secara tabiat, secara fitrah seorang manusia ketika dia mencintai ayahnya yang masih kufur, ayahnya yang masih menjadi ahlul bid'ah dan yang seterusnya, secara tabi'i, secara fitrah tidak mengapa, akan tetapi secara hakiki harus dia benci kekufuran tersebut, kebid'ahan tersebut dan yang semisalnya. Kita lanjutkan ucapan al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, walamma kanatil mahabbatu lil a'radi hiyal ghalibah qalla wijdanu tilkal halawah. Dan ketika kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya mayoritasnya, kebanyakannya itu didasari dengan aghrad, tujuan-tujuan tertentu. A'rad, ketika dia ingin menggapai sesuatu dari muslim tersebut, jadi bukan lillah. Telah dijelaskan pada pertemuan yang terakhir bahwa mahabbatul mar'i li ghairihi, ketika seorang muslim mencintai yang lainnya itu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-mahabbah merupakan salah satu bentuk dari amalan ibadah. Akan tetapi kata beliau, banyak sekali kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya dibangun di atas tendensi tertentu, tujuan-tujuan duniawi, agar dia banyak mengalirkan dana kepada saya, agar dia banyak memberikan syafaat kepada saya, agar dia memberikan manfaat ini dan itu, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan-tujuan ini yang mayoritasnya ada di sisi kaum muslimin, maka kata beliau, qalla wijdanu tilkal halawah, oleh karenanya sedikit kita dapati manisnya keimanan yang apa yang ada pada diri kaum muslimin. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar cinta, cinta dan cinta, akan tetapi tidak menghasilkan halawatul iman. Bukan hadis Nabi yang keliru, tapi sikap kita yang harus diperbaiki, diri kita yang harus dikoreksi, karena kecintaan kita terhadap si fulan minan nas karena harta benda yang dia miliki. Kecintaan kita kepada si fulan minan nas karena jabatan yang dia miliki. Kecintaan kita kepada istri-istri kita, anak-anak kita, karena mungkin kelucuan atau kecantikan atau yang semisalnya yang mereka miliki. Jadi bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegur oleh beliau. Bal qad in adam, bahkan karena kecintaan tersebut dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena tendensi duniawi tadi tujuannya, akhirnya kecintaan tadi tidak menghasilkan halawah. In adam, hilang halawatul iman, hilang manisnya keimanan yang harusnya bisa dia rasakan. La siyama fi hadhil azman. Perhatikan ucapan al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi alaihi rahmatullah. La siyama fi hadhil azman. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang. Ini beliau ungkapkan di zamannya beliau. Al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi lahir pada tahun 578 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Sekarang kita sudah di 1441 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekian ratus tahun sebelum ini Al-Imam Al-Qurtubi sudah mengatakan la siyama fi hadhil azman. Lebih-lebih lagi di zaman beliau. Kata beliau alaihi rahmatullah, lebih-lebih lagi di zaman kita. Allati qadimmaha fiha aktsarur rusumil iman. Yang di zaman kita, ini kata beliau, bukan di zaman sekarang, apalagi 600 tahun setelahnya, 700 tahun setelahnya. Ya di zaman kita sekarang yang akhiruz zaman, tambah enggak ada lagi orang yang mencintai orang lain, atau sedikit kita dapati, illa man rahima rabbuh, illa man waffaqa rabbuhu, maka baru dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Di zaman beliau saja 500-an Hijriah, 600-an Hijriah, itu masih didapati sedikitnya orang-orang yang halawatul iman, merasakan manisnya keimanan karena persaudaraan. Qadimmaha fiha aktsar rusumil iman. Pada zaman beliau, katanya beliau sudah terlalu banyak pokok-pokok keimanan, pondasi-pondasi keimanan yang dilanggar oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fama balukum fi zamanina. Maka bagaimana seandainya beliau melihat di zaman kita sekarang, bukan hanya pondasi keimanan yang hilang, tapi hancur. Lebih dari itu, diinjak-injak pondasi keimanan. Tauhid dilecehkan. Ada apa belajar tauhid? 5 menit cukup belajar tauhid. Ada apa kok bertahun-tahun belajar tauhid? Menghabis-habiskan waktu. Kata Salman Al-Audah. Ini kalau ada di zaman Umar bin Khattab mungkin sudah dipenggal kepalanya. Meremehkan tauhid. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik bangsa Quraisy untuk bertauhid, 5 menit cukup kata dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan hukum pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan hukum penggal kepala untuk dia, Salman Al-Audah. Sampai sekarang masih proses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hukum tersebut. Karena darornya sudah sangat luar biasa dirasakan oleh kaum muslimin. Fitnahnya juga sangat tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih mereka yang terfitnah dengan pemikiran al-khawarij. Wal'iyadu billah. Ikhwati filahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah wa'alal jumlah. Maka kesimpulannya, famahabbatul mu'minina, ketika seseorang mencintai mu'minin yang lainnya, muslimin yang lainnya, minal ibadat, ini adalah salah satu dari perkara ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati la budda fiha minal ikhlas, yang harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi husnin niyat, dan niatnya harus lurus. Jadi ketika seorang mencintai mukmin yang lainnya, niatnya harus lurus, tidak boleh bengkok. Karena saya mengharapkan kakaknya, karena saya mengharapkan adiknya, karena ini dan itu, la kadzab hada. Ini kecintaan yang dibangun di atas al-kadzib. Karena ada tendensinya, karena ada tujuannya. Makanya harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Bagaimana kita bisa mengukur seberapa jujur, seberapa ikhlas kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum mukminin, kepada anak dan istri kita dari kalangan muslimin, seberapa besar kejujuran keikhlasan kita kepada mereka? Al-Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath pada jilid yang pertama halaman ke-89, dijelaskan oleh Imam Yahya ibn Mu'ad alaihi rahmatullah, hakikatul hubbi fillah, hakikat seorang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, hakikatul hubbi fillah, alla yazida bil bir, kecintaan tersebut tidak bisa bertambah karena al bir, karena kebaikan yang dia rasakan. Ada seorang muslim mencintai muslim yang lainnya, ternyata si fulan dengan si Alan, ternyata si Alan ini sering memberikan hadiah, sering memberikan uang, sering memberikan dana, bantuan dan yang seterusnya. Ternyata si fulan yang mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, dana-dana tersebut dari si Alan, bertambah kecintaannya. Si A mencintai si B mengucurkan dana yang tidak sedikit kepada si A, maka si A bertambah cintanya. Ah, ini gak jujur sudah keimanannya. Gak jujur juga kecintaan dia kepada temannya, saudaranya. Begitu juga seorang anak dengan ayahnya atau ibunya. Ketika ayahnya, ibunya, abahnya, umminya sering memberikan hadiah-hadiah, baju baru, mainan baru, dan yang seterusnya, anaknya tambah cinta. Ah, berarti ini kecintaan sang anak belum di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seorang anak yang sering memberikan hadiah kepada orang tuanya atau memberikan prestasi dan yang seterusnya, membanggakan kedua orang tuanya, maka orang tuanya tambah cinta. Ah, ini perlu dikoreksi. Karena kata Imam Yahya ibn Mu'ad, hakikatul hubbi fillah alla yazida bil bir. Hakikat kecintaan seorang kepada orang yang lain enggak bertambah hanya karena kebaikan yang ada dari orang tersebut. Enggak bertambah. Kalau dia cinta, ya memang cinta. Dilanjutkan oleh beliau, wala yanqus, dan tidak berkurang kecintaan tersebut, bil jafa, tidak bertambah karena sering diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan hadiah dan yang semisalnya, enggak berkurang kecintaan tersebut bil jafa. Ketika dia dapati saudara muslimnya tersebut, saudara mukminnya tersebut, istrinya tersebut, suaminya tersebut dan yang lain yang dia cintai katanya karena Allah, ketika bersikap keras, ketika menasehati dengan keras, ketika menegur dengan keras, dia jengkel hatinya. Akhirnya enggak cinta lagi kepada si fulan, enggak cinta lagi kepada muslim tersebut. Ah, berarti ini enggak jujur keimanannya di dalam kecintaan dia kepada orang tersebut. Enggak jujur pula kecintaan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mujarrad da'awa. Hanya pengakuan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kecintaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ini tidak boleh kita sempitkan pemahaman kita hanya berkaitan dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kelemah lembutan, kelemah lembutan, kelemah lembutan. Gak ada jafanya sama sekali. Ukhuwah, persaudaraan muslim dengan muslim yang lainnya, terkadang perlu jafa, perlu sikap keras, perlu sikap tegas. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Hadis yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi SAW benar-benar mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Lafaz Nabi pepesan kosong, omong kosong. Enggak mungkin. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur Mu'ad dengan keras. Afattanun anta ya Mu'ad. Nabi alaihi salatu wasallam keras, tegas menegur Mu'ad ibn Jabal ketika beliau keliru. Ketika beliau salah. Ini hakikatul hub. Dan dilihat Mu'ad ibn Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku mencintaimu wahai Mu'ad, innila uhibbuk. Kemudian ketika ditegur dengan keras, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Enggak berkurang kecintaannya Mu'ad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikerasi seperti itu, walaupun dinasehati istilahnya sampai nangis-nangis di zaman sekarang. Tetap. Karena apa? Karena Mu'ad sadar, oh Nabi benar-benar mencintai saya. Ini yang sudah di salah pahami oleh sebagian kaum muslimin. Digeser pemahamannya oleh zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dianggap orang yang menasehati, orang yang memberikan arahan, disebut sebagai komando. Dia mau mengomando saya, saya mudir di ma'had fulani, ada apa diatur-atur? Saya kepala di pondok fulan, ada apa di nasehati-nasehati? Cukup saya yang bisa menjalankan, gak usah masuk urusan saya. Nasihat ya akhi. Diberikan nasihat tersebut agar apa? Agar kita baik, salafiyin baik, talabatul ilm baik, semuanya bakhair. Semuanya bisa berada di atas jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi celah untuk bermaksiat, tidak diberi celah untuk mengikuti waswasa dari syaitan. Akan tetapi disalahfahami, disalahartikan. Nasihat yang lembut saja disalahartikan, apalagi nasihat dengan keras. Didudukkan, ditunjuk-tunjuk hidungnya misalkan, wah sudah berarti si fulan itu benci dengan saya. Ini kurang mempelajari sejarah, kurang hikmah dalam menyikapi nasihat saudaranya yang padahal itu adalah cerminan kecintaan saudaranya kepada dirinya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengannya seorang akan bisa merasakan halawatul iman wa ayyakraha ayya'uda fil kufri, ketika seseorang itu benci, enggak mau sama sekali untuk kembali kepada kekufuran, ba'da'an anqadahullahu min, setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia, menyelamatkan dia dari annar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia, menyelamatkan dia dari ad-dhalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia, menyelamatkan dia dari adz-dzulumat. Ketika dia sudah pernah mendapati masa-masa kelam dalam hidupnya, mendapati masa-masa dia sering bermaksiat, dia bahkan wal'iyadzubillah mungkin kufur kepada Allah wal'iyadzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada dia. Allah selamatkan dari an-nar, Allah selamatkan dari adz-dzulumat, Allah selamatkan dari fitan. Maka dia tidak ingin lagi kembali kepada kegelapan yang ada, kegelapan yang dulu dia pernah terjatuh ke dalamnya, kemaksiatan yang dulu dia sering terjerumus ke dalamnya, dia gak mau. Maka seorang muslim yang bersifat demikian, dia akan mendapati halawatul iman. Dia tidak mau sama sekali untuk kembali kepada jurang kekufuran. Tidak mau sama sekali kembali kepada jurang kebid'ahan, jurang kesyirikan, dan yang seterusnya. Kalimat al-inqadh, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, maknanya al-inqadh adalah najjahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kegelapan yang ada, celah-celah syaitan, terjerumus dari jurang-jurang syaitin, dan seterusnya, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat al-inqadh ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah jalla wa ala mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ini kepada para sahabat Nabi itu dulunya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan alihah min ghairillah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jalla wa ala mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian wahai para sahabat Nabi sudah berada di ujung jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Kemudian aku selamatkan kalian dari jurang neraka tersebut. Aku selamatkan kalian dari jurang kesyirikan tersebut. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkan karena al-fudala. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum adalah deretan manusia-manusia terbaik yang telah direkomendasi oleh Allah jalla wa ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik generasi yang aku keluarkan, yang aku ciptakan di tengah-tengah manusia. Akhirnya ketika mereka berada pada jurang kekufuran, kegelapan, kemaksiatan demi kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka. Maka Allah jalla wa ala mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari kesyirikan tersebut kepada cahaya keimanan, kepada nur al-hidayah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan 4 sebab. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan 4 sebab bagaimana seseorang benar-benar bisa merasakan halawatul iman pada poin yang ketiga ini. Ketika seorang benci, tidak mau sama sekali untuk kembali kepada kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, hadhil karahiyah muhiyatun liman kasyafa lil mu'min min husnil islam. Ini sebab yang pertama. Kebencian ini yang tertanam pada diri, pada sanubari, pada hati seorang muslim adalah bentuk kebencian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, karuniakan kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat, sebab yang pertama, husnil islam, baiknya keislaman dia. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan, yang pertama dulu kita harus baik dalam berislam, harus baik dalam beragama. Apapun yang jadi perintah Allah kita kerjakan, apapun yang jadi larangan Allah kita tinggalkan. Maka ini yang menjadi sebab pertama, min husnil islam. Bil munasabah, sebelum kita lanjutkan ucapan al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah, di akhir-akhir ini banyak yang menggambarkan bahwasanya Islam yang rahmatan lil alamin itu sangat jauh dari unsur kebencian. Jadi rahmatan lil alamin itu digambarkan sebagai pihak-pihak kaum muslimin yang senantiasa lemah lembut, kaum muslimin yang senantiasa bertoleransi, kaum muslimin yang senantiasa bisa bermasyarakat, dan yang seterusnya. Ungkapan-ungkapan yang terkandung di dalamnya sekian banyak syubhat syaitaniyah. Ikhwati fillah yarakumullah, ketahuilah bahwasanya rahmatan lil alamin yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah jalla wa ala, karena beliau diutus untuk rahmah lil alamin. Ini termasuk ke dalamnya bahagian yang berkaitan dengan al-bughdhu. Termasuk di dalamnya, termasuk bahagian dari rahmah lil alamin itu kebencian seorang kepada sesuatu yang memang harus dibenci. Bahkan nabinya membenci itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Seperti apa? Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesesatan, al-fitan dan yang seterusnya. Ini dibenci dalam syariat Islam. Artinya tidak melulu yang namanya rahmatan lil alamin harus lemah lembut, harus bertoleransi, harus ini, harus itu. Dan toleransi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin berbeda dengan apa yang difahami oleh Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh sunnah dan yang dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Toleransi dalam Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita enggak bisa maksa orang Nasrani, ta'al. Ayo masuk ke masjid salat. Ya bisa, lakum dinukum. Kalian mau sembah, belajar atau beramal atau beribadah di tempat-tempat ibadah kalian, gereja dan yang semisalnya, silahkan, lakum dinukum waliyadin. Akan tapi kami juga memiliki akidah, kami juga memiliki agama, dan kami benci kepada kekufuran kalian. Ini kepada kekufuran, kesyirikan pun demikian, kami benci kepada kesyirikan kalian wahai kaum sufiyah, al-quburiyah. Kami benci kepada kebid'ahan yang ada di sekitar kalian wahai firaqud dhalah. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh para atau kepada para sahabat beliau, oleh beliau alaihi salatu wassalam, diwariskan kepada para sahabat. Dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebencian ini menjadi sesuatu yang terpuji. Di antara sifat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, apa kata Allah jalla wa ala? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas, mereka keras kepada orang-orang yang kafir. Kalau keras itu identik dengan kebencian. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh, memerangi manusia-manusia yang ada, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Kalau sudah berjihad dan sekian banyak ghazawat, sekian banyak jihad telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau, masa ia jihad didasari dengan kami cinta kepada musyrik, mohon maaf Pak ya, saya penggal dulu lehernya. Ada demikian? Enggak ada, benci langsung dipenggal lehernya, tumpah darahnya musyrikin. Tinggi kalimat la ilaha illallah, itu yang dimaukan dalam Islam. Jangan sembarangan dalam menafsirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhat du'at, ayyatuhad du'at ala abu abi jahannam. Hati-hati, enggak sembarangan. Rahmatan lil alamin, toleransi. Rahmatan lil alamin, lemah lembut. Rahmatan lil alamin dan yang seterusnya. Kebencian, enggak boleh benci. Jangan benci musyrik, jangan saudara kita dia. Mubtadi, jangan saudara kita dia. Sufi, jangan saudara kita dia. Ini ajaran siapa? Ajaran Allah bukan. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk perangi wahai Muhammad orang-orang kufar, sampai mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dengan tegas. Benci mereka, perangi mereka. Permusuhan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permusuhan yang disyariatkan oleh Allah jalla wa ala. Asyiddau 'alal kuffar, akan tetapi sesama muslimin kata Allah jalla wa ala, ruhama ubainahum. Ruhama, saling merahmati, saling lemah lembut, saling kasih sayang. Ah, ini tempatnya. Tapi kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah dan yang seterusnya, syiddah. Maka jangan digambarkan, dipersempit persepsi bahwa rahmatan lil alamin haruslah lemah lembut, harus enggak boleh benci, harus legowo, harus lapang dada, harus ini. Nah, kalau benci bukan rahmatan lil alamin, bukan katanya. Na'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ikhwati fillah yarakumullah, sebab yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang merasakan halawatul iman sesuai dengan poin yang ketiga, bencinya seseorang masuk kepada kekufuran yang sama, masuk kepada kebid'ahan yang telah dia diselamatkan oleh Allah darinya. Walima dakhala qalbuhu min nuril iman. Sebab yang kedua adalah dia memaksimalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari hidayah, dari nurul iman, cahaya keimanan. Jadi dimaksimalkan. Artinya apa? Ketika hidayah sudah hinggap, ketika hidayah sudah dikaruniakan, diberikan kepada kita, sambut. Jangan hidayah itu dicueki, al-haq berada di hadapan kita, ya sudah kita lanjut saja, jalan terus ke depan. Jangan, sambut hidayah tersebut. Sambut nurul iman, cahaya keimanan. Ini agar kita bisa merasakan halawatul iman. Kemudian yang ketiga, walima khallasahu minallahi ta'ala min radha'il jahalat. Walima khallasahu minallahi ta'ala min radha'il al-jahalat. Ketika dia, sebab yang ketiga, ketika dia benar-benar merasa diselamatkan oleh Allah dari radha'il jahalat, dari jeleknya kebodohan. Dengan apa? Dia menuntut ilmu syar'i. Dia tuntut ilmu syar'i, dia tuntut ilmu syar'i. Akhirnya jahalat, kejahilan-kejahilan seorang insan akan pelan-pelan hilang. Walaupun tidak akan bisa hilang sepenuhnya, mustahil. Karena memang sifat dasar dari manusia adalah jahulan. Tapi paling tidaknya kita tidak pasrah dengan jahulan. Oh, kita manusia ini hamba yang paling bodoh, berarti kita enggak usah belajar karena pasti kita bodoh. Bukan demikian memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang ketiga. Dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diselamatkan dari jeleknya kejahilan demi kejahilan. Kemudian yang keempat, wa kubhil kufran, dan dia pun menyadari sebab yang keempat, telah dijauhkan oleh Allah dari busuknya kekufuran. Dengan empat sebab ini, seorang akan bisa merasakan halawatul iman. Dia sadar nikmat Allah begitu besar padanya. Islam telah Allah berikan kepadanya sebagai hidayah. Ya, nanti insyaallah akan kita nukilkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hidayatul Islam itu terbagi menjadi dua. Husnul Islam, hidayah Islam telah dia rasakan. Cahaya keimanan dia maksimalkan. Dia sadar jauh dari kejelekan-kejelekan al-jahl. Dia sadar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari busuknya kekufuran, wal iyad billah. Maka dengan empat sebab ini, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seorang akan bisa merasakan halawatul iman. Artinya apa? Artinya seorang yang tidak berislam secara baik, seorang yang tidak mendapatkan hidayah al-iman, seorang yang masih jahil, dan seorang yang masih berada di atas kekufuran, empat sebab itu masih ada pada dia semua, tidak akan bisa merasakan halawatul iman. Tidak akan bisa merasakan halawatul iman. Al-kuffar, al-musyrikin, enggak akan bisa merasakan halawatul iman. Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan, al-inqadhu a'ammu min ayyakuna bil-ismati minhu ibtida'an. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari jurang kebinasaan, dari jurang an-nar, dari jurang al-bid'ah, al-kufur, asyirik dan yang seterusnya, ini sifatnya lebih umum dibandingkan seorang yang memang ismah minhu ibtida'an, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Nah, ini dua jenis hidayah yang akan beliau jelaskan. Yang pertama, kata beliau, bi ayyuladu 'alal Islam wa yastamir. Ada seorang muslim dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, dari rahim seorang ibu yang mukminah, sehingga dia tidak pernah, biidznillah walhamdulillah, dia tidak pernah walhamdulillah merasakan yang namanya kekufuran. Tidak pernah merasakan kekufuran, lahir langsung muslim walhamdulillah. Ini jenis hidayah yang pertama, yang harus seorang bersyukur dilahirkan di komunitas muslim, dilahirkan di negara muslim, dilahirkan di tengah-tengah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kemudian yang kedua, wa'alal aw bil ikhraj aw bil ikhraj min dhulmatil kufri ila nuril iman, atau jenis hidayah yang kedua, ketika seorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sempat dia mencicipi, sempat dia terjerumus ke arah kekufuran. Kalau hidayah yang pertama tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal, pernah dia rasakan kekufuran? Enggak pernah. Pernah dia rasakan busuknya kekufuran, gelapnya masa-masa kufur? Enggak pernah sama sekali. Lahir langsung Islam walhamdulillah. Selesai dari jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang muslim yang dia terjerumus terlebih dahulu kepada kekufuran. terjerumus terlebih dahulu kepada kesyirikan, terjerumus terlebih dahulu kepada kebid'ahan, ad-dalalah, al-fitan, dan yang seterusnya. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz alaihi rahmatullah, kama waqa'a likathirin minas sahabah, sebagaimana hal ini banyak sekali terjadi di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Karena para sahabat banyak yang demikian keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan setelah mereka terjerumus. Sedikit dari kalangan para sahabat yang lahir dalam kondisi ibunya muslimah, ibunya telah mukminah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang. Mayoritas para sahabat sempat terjerumus, sempat mencicipi wal'iyadzubillah kekufuran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, waqad ghafartu lakum, kata Allah jalla wa ala, aku telah ampuni dosa-dosa kalian semuanya dari kekufuran, kesyirikan, dan yang seterusnya. Karena memang Islam akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seorang yang baru masuk ke dalam Islam dari kekufuran-kekufuran sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jenis yang kedua dari hidayah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang setelah dia terjatuh di dalam kekufuran, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah dari apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, alhamdulillah kita telah selesai menukilkan ucapan a'immatus salaf yang berkaitan dengan syarah atau penjelasan dari hadis ini. Kita masuk kepada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan faedah atau fawaidul hadis, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Faedah yang pertama adalah bayanu halawatil iman. Penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang manisnya keimanan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahiyya min umur mahsusah allati yajiduhal abdul mu'min fi batinihi. Dan manisnya keimanan tersebut merupakan perkara yang mahsus, yang benar-benar dirasakan. Perkara yang benar-benar dirasakan, kenikmatan yang benar-benar dirasakan oleh seorang mu'min di batinnya, di dalam hatinya, dia benar-benar merasakan manisnya keimanan. Seperti contoh yang sudah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, bagaimana Bilal ibn Rabah tenang dengan keimanan, merasa manisnya keimanan ketika dipaksa untuk kembali kepada kekufurannya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetap ahad, ahad, manis keimanan, walaupun jasadnya disiksa, tapi hatinya tenang. Hatinya benar-benar merasakan manisnya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakiki, benar-benar terjadi. Walaisat minal majaz, bukan majaz, bukan satu ungkapan, bukan satu peribahasa, perumpamaan yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang kedua, anna hadzal haditha hadithun azim, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat mulia. Wa aslun min usulid din, dan menunjukkan tentang pokok, pondasi utama dari pokok-pokok keimanan, dari pondasi-pondasi al-Islam. Apa pondasi keimanan tersebut? Wa huwa mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pondasi keimanan yang paling penting yang ada dalam hadis ini adalah kecintaan seorang kepada Allah dan Rasulnya. Allati hiya aslul iman, dan ini adalah inti keimanan seorang hamba. Keimanan seorang hamba tidak akan berarti, la yu'tabar, apabila tidak ada unsur kecintaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka hati-hati dari membenci takdir. Kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mendapatkan musibah, bala, cobaan, dan yang semisalnya, sabar. Jangan sampai ada unsur kebencian di hati kita kepada takdir tersebut. Sabar. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita naik derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada kita. Sebagaimana anak-anak yang sekolah, mereka akan menghadapi ujian, mereka akan menghadapi bala, ujian. Ketika akan naik kelas, dari tahfidz 1 ke tahfidz 2, ada imtihan, ada ujiannya. Gitu juga seorang manusia akan naik kepada derajat yang di atasnya, dia akan diberikan bala, imtihan, ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi yusib minhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan musibah. Jadi sekeras apapun, sesulit apapun problem yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, haruslah kita tanam dalam-dalam, kita patri sekuat-kuatnya mahabbatullah wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, annahu studilla bihi ala fadli man ukriha ala al-kufur fataraka al-battah ila an qutil. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dari hadis ini bisa dijadikan sebuah dalil, sebuah dasar, sebuah hujjah. Ala fadli man ukriha alal kufur, keutamaan. Dalil apa? Hujjah apa? Keutamaan seorang yang membenci. Artinya orang yang membenci punya fadilah, punya keutamaan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Nabi SAW membenci kekufuran, Nabi SAW membenci kesyirikan, Nabi SAW membenci kebid'ahan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akidah dan manhaj beliau diwariskan oleh beliau kepada para sahabat, diwariskan lagi kepada para tabi'in ila akhir al-hayah, sampai nanti yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus ada yang mewariskan akidah-akidah Nabi SAW. Di antara akidah beliau adalah membenci kekufuran. Sehingga ketika seorang muslim membenci orang kafir, ini bukan sesuatu yang zalim, bukan sesuatu yang dijadikan sebagai celaan, aib pada muslim tersebut. Tidak, bahkan pujian, bahkan keutamaan yang akan dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sebagai seorang muslim harus wajib untuk membenci yang namanya kekufuran, wal'iyadzubillah, dan yang semodel dengan kekufuran tersebut, seperti kebid'ahan, kesyirikan dan yang lainnya. Ikhwati fillah yarakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan kebencian seorang muslim kepada kekufuran, ini tidak cukup ketika kita hanya membenci kekufurannya saja. Al-wala wal bara', sikap loyal dan berlepas diri bukan hanya sekedar kepada kekufuran, bukan hanya sekedar kepada kebid'ahan. Tapi kita juga harus memiliki sikap al-wala wal bara' kepada pelakunya, ahlinya. Seperti misalkan kita memiliki sikap loyal al-wala kepada mukmin. Kita bukan hanya cinta kepada keimanan, kita bukan hanya cinta kepada Allah, kita bukan hanya cinta kepada Rasul, kita bukan hanya cinta kepada Islam, tapi orang-orang yang berada, orang-orang yang memeluk agama Islam, kita cintai. Ahlul Islam, ahlul iman, ahlus sunnah, kita cintai. Jadi bukan hanya sekedar amalan yang kita cintai. Begitu pula al-bara', ketika kita berlepas diri, ketika kita membenci kekufuran, jangan hanya amaliah kekufurannya, jangan hanya amaliah kesyirikannya, tapi juga ahluhu, ahlul bid'ah harus kita benci, ahlul kufur harus kita benci, ahlul ma'asi harus kita benci, ahlul fisq harus kita benci, dan yang seterusnya dari orang-orang yang memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk kita benci. Dan sekali lagi, ini adalah bahagian dari rahmatan lil alamin yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan satu sikap keras, bukan satu sikap yang saklek, bukan satu sikap yang terlalu menganggap bahwa pihak-pihak lain adalah ahlul batil. Tapi ini yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi benci kepada al-Qadariyah. Nabi benci kepada kaum Khawarij. Fa in laqituhum faqataltuhum atau la'aktulannahum dalam riwayat yang lain, datang dalam dua riwayat yang berbeda, artinya dua lafaz yang berbeda dari Nabi alaihi salatu wasallam, aku akan bunuh mereka. La'aktulannahum, demi Allah aku akan bunuh mereka. Ini kepada kaum Khawarij, mubtadi', ahlul bid'ah wad dalal. Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya benci kepada kebid'ahannya, akidah Khawarijnya saja. Nabi alaihi salatu wasallam benci, bahkan sangat benci kepada Dzul Khuwaisirah yang mengatakan i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Benci Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi kebencian beliau berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain sudah menghunus pedangnya untuk memenggal lehernya Dzul Khuwaisirah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amsik alaikum, tenang, sabar. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahkan akan keluar, bahwa akan keluar dari keturunan orang ini yang benar-benar memiliki akidah Al-Khawarij. Benar, ternyata Dzul Khuwaisirah sebagai cikal bakal Al-Khawarij yang ada di zaman sekarang dan zaman-zaman terdahulu. Nabi SAW benci kepada kebid'ahan, oleh karenanya beliau SAW yang telah mentanbih, yang telah mentahzir, memperingatkan, iyyakum, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Maka kebencian kita kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Rasulnya, bukan satu sikap yang kaku, bukan satu sikap yang keras, akan tetapi dalam rangka mengikuti apa yang telah ada, apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita selesai dalam menukilkan faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian riwayat yang berikutnya insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-174, kurang lebih redaksinya sama hadis Anas bin Malik. Begitu pula hadis ke-175 merupakan dua hadis yang terakhir di dalam bab ini, dan kemudian insyaallah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-18, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai benar-benar dia mencintai aku, dia mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lebih dari kecintaannya kepada putranya, anak keturunannya, atau orang tuanya, atau manusia secara umum. Yang insyaallah taala akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.